Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kemudian ayat yang terakhir tentang sifat al-kaid. Al-muallif Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan wa qawluhu dan firman Allah taala innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Sesungguhnya mereka melakukan tipu daya dan aku pun melakukan tipu daya al-kaida. Surat At-Tariq ayat 15 dan 16. Innahum sesungguhnya mereka, mereka yakni kufar Quraisy. Ya, orang-orang kafir Quraisy. Yakiduna kaidan, melakukan kaid. Telah kita pelajari makna makar dan kaid, itu at-tawassul bil asbabil khafiyah ila al-iqa'i bil khasm. Ya, melakukan sebab-sebab yang samar, tersembunyi, untuk menjatuhkan lawan. Di dalam hal ini yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy adalah melakukan kait dan tipu daya terhadap ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Innahum yakiduna kaidan. Kaidan i'rabnya adalah sebagai maf'ul mutlaq yang berfungsi untuk penekanan, penegasan. Yakiduna kaidan. Mereka benar-benar melakukan tipu daya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga maf'ul mutlaq ini diterangkan oleh para ulama kaidan berfungsi untuk ya menunjukkan betapa besarnya tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy itu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tipu daya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Demikian juga tipu daya terhadap dakwah beliau. Karena mereka ya melakukan seperti itu bukan semata-mata karena pribadi Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau justru dikenal sebagai orang yang baik, yang terpercaya, yang jujur, amanah, dan memiliki sifat-sifat baik yang lain. Ya, hanya saja mereka memusuhi Nabi SAW dikarenakan ya dakwah beliau. Oleh karena itu sebenarnya mereka melakukan tipu daya terhadap dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu merupakan agama Allah taala. Innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida. Dan aku yakni Allah taala juga melakukan kaid, tipu daya. Di sini juga disebutkan maf'ul mutlaqnya wa akidu kaidan yang berfungsi sebagai penegasan sekaligus berfungsi untuk menunjukkan betapa besarnya ya betapa besarnya tipu daya yang Allah lakukan terhadap mereka sebagai pembalasan. Tipu daya yang lebih besar daripada tipu daya yang dilakukan oleh mereka. Wa akidu kaidan. Nah, apa tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy itu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tipu daya yang mereka lakukan, yang mereka rencanakan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada tiga bentuk tipu daya atau tiga pendapat di dalam kait tipu daya yang akan mereka lakukan. Ada tiga pendapat. Ketika pendapat ini disebutkan oleh Allah taala di dalam surat Al-Anfal, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Dan ketika berbuat makar tipu daya terhadapmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang kafir itu ya liyuthbituka ya untuk mereka menahanmu aw yaqtuluka atau membunuhmu aw yukhrijuk atau mengusirmu dari Mekah. Sehingga ini tiga pendapat. Ya. yang dipikirkan oleh orang-orang kafir Quraisy tersebut, ya, yang itu merupakan bentuk tipu daya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang pertama adalah yuthbituk, yakni menahanmu. Menahan semacam memenjarakan, ya. Atau yang kedua adalah yaqtuluk, membunuhmu. Bagaimana caranya membunuhmu? Au yukhrijuk, atau mengusirmu. Bagaimana caranya mengusirmu dari, ya, Mekah. Setelah mereka orang-orang kafir Quraisy ini bermusyawarah di antara mereka, ya, maka, ya, pilihan yang mereka pilih adalah al-qatl, pembunuhan. Pembunuhan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari ketiga pendapat tersebut, akhirnya mereka bersepakat untuk memilih tipu daya pembunuhan. Dan itu disebabkan saran dari iblis, yang diceritakan bahwa iblis tersebut datang kepada mereka dalam bentuk, dalam wujud, ya, seorang yang sudah tua dari Najd, ya, sehingga nampak bijak, ya, nampak berwibawa, memberikan saran kepada mereka, ya. Yang disarankan oleh iblis adalah intakhibu 'asyarata syubban, pilihlah 10, ya, pemuda min 'ashri qaba'il min Quraisy, dari 10 kabilah, ya, 10 pemuda, ya, dari 10 kabilah Quraisy, ya, Quraisy, ya, terdiri dari banyak kabilah. Nah, ambil dari kabilah ini satu pemuda, dari kabilah itu satu pemuda, sampai ada 10 pemuda. Wa'atu kulla wahidin minhum saifan, dan berilah masing-masing pemuda itu pedang. Ya, lalu mereka, para pemuda ini, ya, datang kepada Muhammad SAW untuk membunuhnya, ya, dengan sekali, ya, serangan, sekali tebasan. Sehingga dengan itu tanggung jawab darah Muhammad SAW akan terbagi di seluruh kabilah itu, yang mana kabilahnya Nabi Muhammad SAW tidak akan mampu, ya, untuk mengkisos, karena terlalu banyak kabilah yang dimusuhi. Sehingga mau tidak mau pilihannya adalah diyat, tidak mungkin bisa mengkisos. Ya, itulah sebabnya iblis menyarankan, ya, agar yang membunuh adalah 10 pemuda yang semuanya dari 10 kabilah. Ya, agar tanggung jawab darah, ya, itu terbagi rata di seluruh kabilah. Ya, dan kerabat atau keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menuntut qisas. Ya, karena terlalu banyak, ya, kabilah yang melakukannya. Sehingga mau tidak mau, ya, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya menuntut diyat. Nah, inilah yang disepakati oleh orang-orang kafir Quraisy tersebut, ya, dengan masukan dari iblis yang datang dalam wujud manusia. Ya, lalu para pemuda ini, ya, setelah berkumpul, ya, mereka mendatangi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mendatangi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membunuhnya. Ya. Mereka melakukan tipu daya, wa akidu kaidan, dan Allah Subhanahu wa taala pun melakukan tipu daya terhadap mereka sebagai pembalasan. Nah, mereka tidak bisa mewujudkan apa yang telah mereka rencanakan. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil keluar dari rumahnya dalam keadaan mereka telah mengepungnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah, ya, ya, sambil, ya, melemparkan debu, ya, ke wajah-wajah atau kepala-kepala ke 10 pemuda ini semuanya, sambil membaca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun, ya, dari surat Yasin. Dan kami jadikan di hadapan mereka penutup dan di belakang mereka juga penutup, ya, kemudian kami tutupi mereka dalam sehingga mereka pun tidak bisa melihat. Mereka terus menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal beliau telah pergi, telah keluar dan pergi, ya, dan menyelinap di antara mereka tanpa mereka sadari. Itulah bentuk balasan tipu daya Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka, mereka melakukan tipu daya dan Allah Subhanahu wa taala melakukan tipu daya yang lebih besar sebagai pembalasan untuk mereka. Dan alhamdulillah pada akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil hijrah ke Madinah ya, tanpa tertangkap oleh orang-orang kafir Quraisy. Inilah yang dimaksud dengan innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida. Nah, demikianlah Allah Subhanahu wa taala akan menolong setiap mukmin yang membela agamanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan ya memberikan tipu daya terhadap setiap orang yang memusuhi dan melakukan tipu daya terhadap mukmin yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang Allah taala lakukan terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika kidna li Yusuf." Demikianlah kami melakukan tipu daya untuk Yusuf, yakni untuk membela dan menolong Nabi Yusuf alaihissalam. Intinya adalah setiap mukmin yang membela agama Allah Subhanahu wa taala pasti Allah akan membelanya dan Allah akan membalas tipu daya musuh-musuhnya. Ini diantara keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya bahwa Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat al-kaid al-matar bagi Allah Subhanahu wa taala ini karena Allah taala telah menyebutkannya di dalam Al-Qur'an. Ya, sehingga Ahlussunnah wal Jamaah ya menetapkannya sesuai dengan makna yang nampak. Kaid al-makar yang hakiki, tipu daya yang sebenarnya. Dan tipu daya Allah Subhanahu wa taala adalah tipu daya yang terpuji. Tipu daya yang terpuji karena itu sebagai pembalasan ya bagi orang yang atau terhadap orang yang berhak mendapatkannya. Naam. Ya, adapun Mu'attilah ya telah kita pelajari ya mereka mentahrif menyalahartikan sifat-sifat Allah taala ini al-kaid dan al-makar dengan makna yang lain. Naam. Selesai dari pembahasan tentang sifat ini, al-makar, al-kaid, dan al-mihal. Berikutnya, penulis rahimahullah akan menyebutkan beberapa ayat seputar sifat Allah Ta'ala al-afu, al-maghfirah, al-rahmah, dan al-izzah. Al-afu, al-afu, al-maghfirah, al-rahmah, dan al-izzah. Beliau menyebutkan beberapa ayat tentang sifat-sifat ini. Ayat yang pertama, beliau rahimahullah mengatakan wa qawluhu dan firman Allah taala in tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira. In tubdu khairan, jika kalian menampakkan kebaikan, aw tukhfuhu atau menyembunyikannya, aw ta'fu an su' atau kalian memaafkan kejelekan, keburukan, perbuatan buruk. Fa innallaha kana 'afuwan qadira, maka sesungguhnya Allah taala juga Maha memaafkan lagi Maha mampu atas segala sesuatu. Surat An-Nisa ayat 149. In tubdu khairan, jika kalian menampakkan kebaikan, yakni di hadapan manusia kalian melakukan kebaikan ya dalam keadaan nampak terlihat oleh orang-orang yang lain ya au tukhfuhu atau kalian menyembunyikannya, yakni kalian melakukan kebaikan dalam keadaan sembunyi-sembunyi dan tidak diketahui oleh banyak orang. Naam. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, entah kalian tampakkan ataupun kalian sembunyikan kebaikan itu ya dari pandangan manusia, namun Allah Subhanahu wa taala tetap mengetahuinya. Allah Maha mengetahui dan Allah Maha melihatnya. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Entah kalian tampakkan ataupun kalian sembunyikan. Di dalam ayat ini yang dibahas adalah tentang kebaikan. Kalian tampakkan atau kalian sembunyikan, maka Allah Maha mengetahuinya. Di dalam ayat yang lain, di dalam surat Al-Ahzab, disebutkan dengan ungkapan yang lebih luas. tidak hanya tentang kebaikan, namun juga tentang keburukan. Yakni baik, ya, kebaikan itu kalian nampakkan, atau keburukan itu kalian nampakkan. Ya. Atau sebaliknya kalian menyembunyikannya, kebaikan atau keburukan. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab, "In tubdu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in 'aliman." In tubdu syai'an, jika kalian menampakkan sesuatu, nah syai'an di sini ya memiliki cakupan makna yang lebih luas karena mencakup khair, kebaikan, demikian juga mencakup syar, keburukan. Jika kalian menampakkan sesuatu, entah itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk, atau kalian menyembunyikannya, entah itu perbuatan baik atau perbuatan buruk, fa innallaha kana bikulli syai'in 'alima, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sehingga di dalam surat Al-Ahzab cakupannya lebih luas, mencakup perbuatan baik dan perbuatan buruk. Kalian tampakkan atau kalian sembunyikan, maka Allah Ta'ala tetap mengetahuinya. Adapun di dalam surat ini, surat An-Nisa, in tubdu khairan, yang dibahas hanya tentang kebaikan. Ya, jika kalian menampakkan perbuatan baik atau menyembunyikannya, dan seterusnya. Kemudian, au ta'fu an su'in, in tubdu khairan, au tukfu au ta'fu an su'in. Jika kalian menampakkan kebaikan atau menyembunyikannya, au ta'fu an su, atau kalian memaafkan suatu perbuatan buruk dari orang lain. Jadi orang lain berbuat buruk ya kepada kalian, kemudian kalian memaafkannya. Ya. Kemudian kalian memaafkannya. Ya, sehingga di sini terdapat hasungan untuk memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Hasungan untuk memaafkan kesalahan orang lain. Apa makna al-afu? Au ta'fu. Al-afu. Ya. Al-afu. Ya. Secara bahasa, maknanya adalah at-tark. Membiarkan. Ya. Secara bahasa, pada asalnya bermakna at-tark. Membiarkan. Meninggalkan. Afa ya'fu. Nah. Kemudian pengertian afu yang dimaksud di sini ya adalah adamul mu'akhadzah ya ala su atau ala dzam, tidak menghukum atau tidak membalas ya kesalahan orang lain, ya tidak menghukum orang lain atas kesalahannya dan tidak membalasnya, itu namanya afu. Ya, sehingga sesuai dengan makna asalnya dalam bahasa Arab, membiarkan, ya sudah salah ya sudah biarkan saja. Ya tidak dibalas, tidak dihukum. Naam, ini makna al-afu. Naam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ya menghasung untuk memberi maaf, memberikan afu, ya tidak membalas ya kesalahan yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita. Naam. Namun pertanyaannya, apakah memberikan maaf kepada orang lain itu selalu merupakan perbuatan terpuji? Memberi maaf kepada orang lain apakah selalu terpuji? Jawabannya ada perincian. Ya, dengan melihat apa? Dengan melihat efek dari kita memberi maaf. Efek kita memberi maaf itu bagaimana? Setidaknya ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama adalah ya maaf yang kita berikan menyebabkan ya maaf yang kita berikan menyebabkan mengakibatkan orang yang salah tersebut semakin berbuat salah, semakin parah di dalam kesalahan, pelanggaran dan perbuatan buruknya. Ya, jadi nampak kita yakin atau menduga kuat kalau dimaafkan, dibiarkan pasti dia akan semakin parah. Dia akan melakukan perbuatan yang lebih besar lagi. Ya. Dalam keadaan ini, maka memberi maaf justru tercela dan bahkan dilarang. Jangan memberi maaf ya kepada orang yang seperti itu. Itu bisa mungkin kita ambil hak kita ya atau kita laporkan kepada pihak yang berwenang yang bisa membantu kita untuk menghukum orang tersebut. Ya, untuk menghukum orang tersebut. Nah, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala ya memuji orang yang memberi maaf jika pemberian maafnya itu memberikan efek yang positif, efek yang baik. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan di dalam surat Asy-Syura, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Faman 'afa, maka barang siapa yang memberi maaf, wa aslaha, dan ya, memberikan efek positif, ya, memberikan perbaikan, efeknya positif. Ya, jadi semakin baik kondisinya. Fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya ada pada Allah Subhanahu wa taala, atas Allah, Allah yang menanggung pahalanya. Sehingga Allah menyebutkan ya syarat ini wa aslah. Ya, aslah yakni memberikan perbaikan, memberikan efek positif maaf yang dia berikan itu. Kemudian keadaan yang kedua, ya. Keadaan yang kedua adalah maaf yang kita berikan ya menyebabkan menyebabkan pelaku kesalahan itu ya berhenti dari kesalahan dan dosanya, perbuatan buruknya ya, atau ya semakin ya mempersedikit, meminimalkan kesalahan dan perbuatan buruknya. Kalau tidak berhenti total ya mungkin ya menjadi apa, mending, menjadi semakin minim ya, ada perbaikan. Dalam keadaan ini, maka memberi maaf adalah perbuatan yang terpuji. Bagaimana yang disebutkan di dalam surat Asy-Syura tadi, "Faman 'afa wa aslaha fajru 'anallah." Maka barang siapa memberikan maaf ya dan membawa perbaikan dengan maafnya itu, maka pahalanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, semisal orang yang berbuat kesalahan ketika diberi maaf, dia menjadi malu. Ya. Dia menjadi sadar. Padahal seandainya kalau tidak dimaafkan, seandainya tidak dimaafkan, dia akan mendapatkan hukuman ini, hukuman itu berat. Ternyata subhanallah, ya, orang ini ya sangat pemaaf. Ya, ya orang yang dia zalimi sangat pemaaf, sehingga dia pun menjadi malu dan jera. Misalkan, Allahu'alam. Kemudian keadaan yang ketiga adalah maaf yang kita berikan tidak berpengaruh apapun. Tidak membawa efek positif, tapi juga tidak membawa efek negatif. Tidak membuat orang itu ya berhenti dari kesalahan dan dosanya, perbuatan buruknya, tapi juga tidak membuat dia bertambah ya di dalam perbuatan buruk dan dosanya. Bagaimana ini? Enggak bawa apapun. Apakah memberi maaf atau tidak? Jawabannya, yang lebih afdol tetap memberi maaf. Memberi maaf tetap menjadi perbuatan terpuji. Masuk di dalam keumuman firman Allah Ta'ala, wa anta'fu aqrabu littaqwa. Kalian memberi maaf itu lebih dekat dengan ketakwaan. Ya, walaupun tidak menimbulkan efek apapun terhadap orang tersebut yang melakukan kesalahan, tidak memperbaiki diri, tidak menimbulkan efek positif pada dirinya. Ya, demikian juga tidak menimbulkan efek negatif. Ya sudah, tetap masuk pada kaidah asal, apa hukum asal memberi maaf itu dianjurkan, wa anta'fu aqrabu littaqwa. Ya, memberi maaf itu lebih dekat dengan ketakwaan. Sehingga memberi maaf yang terpuji ya adalah di dua keadaan yang terakhir. Ya. Ketika memberi maaf itu memberikan efek positif atau setidaknya tidak memberikan efek negatif. Ya, tidak membuat keadaan semakin parah. Ya, adapun di keadaan yang pertama tadi, maka tidak sepantasnya memberi maaf dan itu bukan perbuatan yang terpuji. Ya. Sehingga au ta'fu an su, atau kalian memberi maaf atas suatu perbuatan buruk, ini ya dibawa kepada dua keadaan yang terakhir. Au ta'fu an su, ya fa innallaha kana 'afuwan qadira, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya Maha memaafkan dan Maha mampu. Ya. Jika kalian menampakkan perbuatan baik atau menyembunyikannya, atau memaafkan perbuatan buruk kepada kalian, maka sesungguhnya Allah Maha memberi maaf, yakni kalian akan dibalas sesuai dengan perbuatan kalian. Ketika kalian memberi maaf kepada orang lain, maka Allah pun akan memberi maaf, memberi ampunan atas kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kalian. Ini terfahami dari kalimat fa'innallaha kana afwan qadira. Jika kalian memberi maaf atas perbuatan buruk orang lain, maka Allah Maha memaafkan. Maksudnya apa? Maka Allah juga akan memaafkan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kalian. Ya, sebab Allah Subhanahu wa taala akan menyikapi seorang hamba sesuai dengan bagaimana sikap hamba itu terhadap hamba-hamba Allah taala yang lain. Sebagaimana diterangkan oleh para ulama, ya, sikap Allah taala terhadap seorang hambanya sesuai dengan sikap hamba tersebut terhadap hamba-hamba Allah taala yang lain. Ketika dia memberi maaf, ya, mudah memberi maaf, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memaafkan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Nah, mungkin muncul pertanyaan, ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menggabungkan dua sifat ini? Dua sifat Allah taala ini yaitu afuwan dan qadiran. Ya, Allah Subhanahu wa taala menggabungkan al-afu dan al-qadir. Al-afu dan al-qadir. Al-afu yakni Maha memberi maaf, ya, sehingga tidak membalas, Maha mengampuni, tidak membalas atau tidak menghukum. Ya. Kemudian qadiran, Maha mampu atas segala sesuatu. Yani seandainya Allah menghukum, maka Allah mampu untuk menghukum. Seandainya Allah berkehendak untuk menghukum dan tidak memberi maaf, maka Allah Maha mampu untuk melakukan hukuman tersebut. Kenapa digabungkan dua hal ini, afu dan qadir? Jawabannya, ya, pemberian maaf, karena memberi maaf itu merupakan suatu perbuatan yang terpuji dan akan semakin terpuji lagi, semakin sempurna lagi jika pemberian maaf itu diiringi dengan kemampuan untuk memberi hukuman sebenarnya. Ya. Nah. Ya. Allah Subhanahu wa taala menggabungkan dua sifat ini, al-afu dan al-qudrah. Ya. Maha memaafkan dan Maha mampu. Kenapa? Ya. Karena untuk menunjukkan kesempurnaan di atas kesempurnaan. Kamal ala kamal. Sebab memberi maaf itu adalah perbuatan yang terpuji. Sifat yang sempurna. Ya. Dan akan lebih nampak kesempurnaannya lagi. Dan akan lebih terpuji lagi. Ya. Jika memberi maaf itu diiringi dengan kemampuan untuk memberi hukuman seandainya berkehendak. Jadi memberi maafnya atau pemberian maafnya bukan karena ketidakmampuan untuk menghukum dan membalas, bukan. Karena terkadang manusia memberi maaf dalam keadaan dia kalau menghukum pun, kalau membalas pun tidak bisa. Lemah. Ya. Mau menghukum, mau membalas, tak mampu. Lemah. Ya sudah, tidak ada pilihan lain kecuali memberi maaf. Ya sudahlah, enggak apa-apa. Seandainya Allah memberi dia kemampuan untuk menghukum, maka dia akan lebih memilih menghukum dan tidak memberi maaf. Bisa jadi, ini manusia. Adapun Allah Subhanahu wa taala menggabungkan dua sifatnya ini. Allah Maha pemberi maaf di satu sisi, namun di sisi yang lain sebenarnya Allah Subhanahu wa taala juga Maha mampu untuk memberikan hukuman. Jadi maaf Allah Subhanahu wa taala adalah maaf, ya, yang diiringi dengan kemampuan untuk memberikan hukuman. Ini kamal, sempurnaan, fauqa kamal, di atas kesempurnaan. Ya. Oleh karena itulah, di antara kaidah di dalam al-asma wa sifat, di antara kaidah di dalam al-asma wa sifat yang terangkan oleh para ulama, ya, adalah, ya, satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, masing-masing sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, menunjukkan kesempurnaan. Masing-masing sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, secara sendiri-sendiri masing-masingnya telah menunjukkan kesempurnaan. Dan ketika digabungkan atau dikaitkan dengan sifat yang lain, sifat yang ini dikaitkan dengan sifatnya itu, maka akan semakin nampak, akan semakin menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Ya. Masing-masing sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sendiri-sendiri menunjukkan kesempurnaan. Dan akan semakin menunjukkan kesempurnaan ketika dikaitkan antara satu sifat dengan sifat yang lain. Jadi kamal, kesempurnaan, fauqa kamal, di atas kesempurnaan. Ya, masing-masing sifat sudah menunjukkan kesempurnaan, apalagi kalau digabungkan. Nah ini diantara kaidah yang disebutkan oleh para ulama, ya, di dalam bab al-asma wa sifat. Nah, bisa dicontohkan dengan ini tadi, afwan qadira. Al-afu adalah perbuatan yang sempurna, sifat kesempurnaan. Kemudian al-qudrah, maha mampu, juga merupakan sifat kesempurnaan. Ya, kemudian ya, dikaitkannya al-afu dengan al-qudrah menunjukkan kesempurnaan yang lebih. Menunjukkan, semakin memperjelas ya, kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pemberian maaf Allah Ta'ala itu sebenarnya diiringi dengan kemampuan untuk menghukum jika Allah berkehendak. Nah, kemudian disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah tentang perbedaan antara al-'afwu dengan al-maghfirah. Ya, al-'afwu dengan al-maghfirah. Beliau menyebutkan bahwa al-ghalib umumnya, biasanya tapi tidak selalu dan tidak mesti, biasanya al-'afwu yakunu 'an tarkil wajibat. Ya, al-'afwu disebutkan istilah 'afwu, ya, untuk memberi maaf, ampunan, ya, terkait dengan meninggalkan kewajiban. Memaafkan, mengampuni, ya. Ya. Ketika meninggalkan kewajiban, maka digunakan istilah afu. Ya, kewajiban, perintah. Adapun maghfirah, ya, ini juga sama, kurang lebih mengampuni, tapi berkaitan dengan fi'l al-muharramat. Ya, perbuatan yang diharamkan. Melakukan perbuatan-perbuatan haram. Ya, ini umumnya, seringnya. Ya, tapi tidak mesti. Wallahu a'lam. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam ayat ini, fa innallaha kana 'afuwan qadira. Sesungguhnya Allah Maha memberi maaf, Maha mengampuni. Ya. Siapa saja makhluk yang mendapatkan al-afu, ya, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, jawabannya, ya, terkait dengan kehidupan dunia, maka semua makhluk, ya, termasuk orang-orang kafir, ya, mendapatkan afu, mendapatkan maaf dan ampunan dari Allah Ta'ala. Ini terkait dengan kehidupan dunia. Oleh karena itulah banyak dari orang-orang kafir, ya, yang melakukan kerusakan-kerusakan besar di muka bumi dalam keadaan dia belum mendapatkan balasannya, hukumannya dari Allah Ta'ala. Ini karena ini adalah kehidupan dunia. Jadi sifat Allah Ta'ala afuwan, afuwun, memberi maaf, ini juga mencakup orang-orang kafir di kehidupan dunia. Ya, demikian juga orang-orang mukmin. Ya, adapun di kehidupan akhirat, maka al-afu, ya, maaf yang Allah berikan, ya, hanya bagi orang-orang yang beriman, mukmin. Adapun orang-orang kafir, maka tidak lagi mendapatkan, ya, asar-asar, ya, ya, konsekuensi dari sifat afu, maaf yang Allah Ta'ala berikan, hanya untuk kaum mukminin. Kemudian ayat yang kedua yang disebutkan oleh penulis rahimahullah terkait dengan beberapa sifat ini, sifat al-maghfirah, al-rahmah. Ya. Allah Ta'ala berfirman, وَلْيَعْفُ وَلْيَصْفَحُ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ رَحِيمٌ. وَلْيَعْفُ, dan hendaklah mereka memberi maaf. وَلْيَصْفَحُ, dan melapangkan. أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, tidakkah kalian ingin Allah mengampuni kalian? وَاللَّهُ غَفُورُ رَحِيمٌ, dan Allah Maha mengampuni lagi Maha merahmati. Ya, surat An-Nur ayat 22. Ayat ini turun tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Turun tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, sebab ketika itu Abu Bakar As-Siddiq ya dengan suatu alasan ya melakukan suatu sikap terhadap ya Misbah bin Uthathah radhiyallahu anhu. Misbah bin Uthathah merupakan ibn khalati Abi Bakar. Ini anak laki-laki bibinya Abu Bakar. Jadi ya sepupunya Abu Bakar. Ya, anak laki-laki bibinya Abu Bakar. Jadi Misbah bin Uthathah merupakan sepupunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, sikap yang diberikan oleh Abu Bakar terhadap Misbah adalah tidak mau memberikan bantuan, ya. Padahal, ya sebelumnya selalu memberikan bantuan, ya. Apa sebabnya? Sebabnya adalah Misbah bin Uthathah termasuk orang-orang yang berbicara, yang vokal di dalam peristiwa al-ifk. Apa itu ifk? Ifk yakni tuduhan orang-orang munafik terhadap Ummul Mukminin, Ibunda Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya. Bahwa beliau Aisyah radhiyallahu anha telah melakukan zina. Wal'iyadu billah. Ini tuduhan orang-orang munafik. Dan ternyata Misbah bin Uthathah ikut vokal terbawa. Ya, ikut berbicara. Tapi Misbah bin Uthathah bukan seorang munafik, tapi terbawa, biasa terjadi fitnah ikut berbincang. Ya, maka ketika terjadi fitnah biasanya banyak orang yang terbawa dan masing-masing membawa dosanya, masing-masing. Makanya lebih baik diam. Ya. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menganggap perbuatan Misbah ini yang menodai siapa? Yang menodai kehormatan putrinya Aisyah kan binti Abu Bakar, dan Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Ya, perbuatan Misbah bin Uthathah ini membuat Abu Bakar ya berhenti memberikan bantuan-bantuan ya untuk Misbah bin Uthathah. Saat itu, ya orang-orang yang paling banyak ya berbicara di dalam ifk, di dalam fitnah ifk ini, tuduhan ini adalah orang-orang munafik. Namun ada segelintir sahabat yang dikenal baik, dikenal saleh, terbawa. Di antara mereka adalah Misbah bin Uthathah. Nah, sehingga Abu Bakar As-Siddiq menganggap ini termasuk apa? Qati'atur rahim. Ya, memutus hubungan rahim, ya, yang dilakukan oleh Misbah terhadap keluarga Abu Bakar, karena dia menodai kehormatan putrinya yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Sebelumnya Abu Bakar ya selalu ya membantu dengan memberikan nafkah, ya, untuk memenuhi kebutuhan Misbah, ya. Namun setelah itu Abu Bakar bersumpah, saya tidak akan lagi memberi bantuan kepada Misbah. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan ya ayat yang menegur Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allah Ta'ala berfirman, "Wa la ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah." Dan janganlah orang-orang yang memiliki kelebihan dan kelapangan di antara kalian bersumpah-sumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya sendiri, kepada orang-orang miskin, dan kepada para muhajirin, orang-orang yang berhijrah fisabilillah. Jangan sampai ada orang-orang yang memiliki kelapangan, kelebihan, kemudian bersumpah tidak akan membantu lagi ya kerabat-kerabatnya, demikian juga orang-orang miskin, demikian juga orang-orang yang berhijrah fi sabilillah. Nah, ternyata tiga sifat yang Allah Ta'ala sebutkan ini, kerabat, miskin, muhajir, hijrah fi sabilillah, ternyata semuanya ada pada Mustah bin Utsaah radhiyallahu anhu. Karena Mustah bin Utsaah adalah seorang qarib li Abi Bakar, kerabat Abu Bakar. Demikian juga Mustah bin Utsaah adalah seorang yang miskin. Mustah bin Utsaah juga seorang muhajir, termasuk muhajirin, orang-orang yang berhijrah. Ya. Maka sangat tepat ya. Ya, ayat ini diturunkan sebagai teguran bagi Abu Bakar ya, agar tetap menyambung hubungan baik dengan Mustah bin Utsaah. Terus bagaimana dengan perbuatan buruknya atau kesalahan Mustah bin Utsaah ya, yang sudah terlanjur dia perbuat? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman menyikapi kesalahan Mustah bin Utsaah. Allah berfirman di dalam kelanjutan ayatnya, wal ya'fu wal yasfahu, dan maafkanlah, hendaklah mereka memaafkan ya, dan memberikan kelapangan, melapangkan. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, tidakkah kalian ingin Allah memaafkan kalian? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha mengampuni lagi Maha merahmati. Nah, ketika mendengar ayat ini turun, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu segera mengatakan, "Bala." Ya, tentu. Ya, seorang Abu Bakar As-Siddiq menjawab ya pertanyaan Allah Ta'ala, ala tuhibbun, tidak kalian ingin an yaghfirallahu lakum, Allah mengampuni kalian. Abu Bakar As-Siddiq faham bahwa teguran ini ditujukan kepada dirinya, sehingga dia segera menjawab pertanyaan Allah Ta'ala itu dengan mengatakan, bala wallah nuhibbu an yaghfirallahu lana, tentu demi Allah ya, kami ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan kepada kami. Lalu Abu Bakar As-Siddiq kembali memberikan bantuan-bantuan untuk memenuhi kebutuhan Mustah bin Utsaah. Nah, inilah sebab turunnya ayat ini. Disebutkan di dalam ayat ini, wal ya'fu wal yasfahu, dua perintah. Perintah untuk al-'afu dan perintah untuk as-safh. Ya, apa perbedaannya? Apa perbedaan al-'afu dengan as-safhu? Perbedaannya adalah al-'afu itu memberi maaf, yakni tidak menghukum. Tidak membalas, tidak menghukum. Ya, sudah sebatas itu. Namun, masih mungkin untuk memperbincangkannya, membicarakannya. Jadi masih nampak ada bekas-bekas ya, ya, ketidaksukaan terhadap kesalahan orang lain terhadap kita. Tapi ya enggak balas. Ya, tapi terkadang mungkin teringat, diungkit lagi. Diungkit, dibicarakan, ya, tidak sepenuhnya lapang, ya, tidak sepenuhnya menghapus, ya, kesalahan orang tersebut, ya, dari benaknya, ya, ini al-afu. Adapun as-safhu wal-yasfahu, ya, maka lebih daripada itu. Wal-yasfahu yani yu'ridu an hadzal amr, benar-benar berpaling dari perkara tersebut, dari kesalahan orang lain tersebut, dan tidak memperbincangkannya sama sekali, seolah tidak ada, seolah sudah benar-benar terhapus ya, sehingga diistilahkan dengan as-safhu ya, diambil dari kata safhatul unuq. Safhah, safhah itu berarti sisi, al-unuq berarti leher, sisi leher ya, sisi leher ya, berarti sisi kanan atau sisi leher. Nah, berarti kita memberikan sisi leher kita, entah bagian kanan atau bagian kiri, ya, kepada orang yang berbuat salah tersebut. Artinya apa? Artinya kita berpaling. Tidak apa, menganggap kesalahan itu lagi. Ya, berpaling dari kesalahan orang lain. Ya. Jadi at-taghaful ya. Apa, seolah itu tidak ada, ya. Tidak begitu mempedulikannya. Seolah kesalahan itu tidak terjadi. Intinya adalah wal yasfahu as-safhu, lebih daripada sekedar al-afu. As-safhu benar-benar memaafkan ya, benar-benar berpaling dari kesalahan itu dan sama sekali tidak menyebut-nyebutnya kembali. Inilah as-safhu. Dan itulah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, wal ya'fu wal yasrahu. Ya, berilah maaf dan lapangkanlah sudah. Ya. Naam, ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum? Tidakkah kalian ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan untuk kalian? Naam. Ya, kalau kalian ingin Allah memberikan ampunan untuk kalian, maka yang diperintahkan itulah di antara sebab untuk mendapatkan ampunan Allah. Ini menunjukkan bahwa al-'afwu was-safh, memberikan maaf dan melapangkan orang lain atas kesalahan-kesalahannya kepada kita, itu di antara sebab yang terbesar kita mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala atas dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Sehingga saling berkaitan. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dua kalimat ini sekaligus? Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum? Perintah untuk memaafkan, melapangkan dengan berita bahwa Allah Ta'ala, atau dengan hasungan, dorongan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni kita, atau hasungan, dorongan bagi kita agar ya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, perkaitannya adalah memberi maaf kepada orang lain dan melapangkan orang lain atas kesalahannya kepada kita, itu merupakan di antara sebab terbesar untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum? Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah ghafur rahim. Ya, apa makna ghafur? Ya. Ghafur, ya, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ini merupakan bentuk ya, sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah di dalam bahasa Arab adalah struktur kata, bentuk kata yang menunjukkan arti sangat banyak. Ya. Ya. Dengan kemungkinan ini, maka ghafur maknanya adalah Allah banyak memberikan ampunan untuk hamba-hambanya. Allah banyak memberikan ampunan untuk hamba-hambanya. Kemungkinan yang kedua, ghafur ini merupakan sifat musyabbah. Sifat musyabbah yaitu bentuk kata yang menunjukkan arti apa? Ya, sifat yang terus-menerus, sifat yang menetap ya, pada subjeknya. Ya. Dengan kemungkinan yang kedua ini, berarti ghafur maknanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, memiliki sifat yang selalu ada pada dirinya, itu sifat maghfirah. Ya, memberikan ampunan merupakan sifat yang senantiasa ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan kedua kemungkinan ini ya, benar bisa untuk menafsirkan ya, kata ghafur di dalam ayat ini. Wallahu ghafur, yakni banyak memberikan maaf, memberikan ampunan. Demikian juga Allah ghafur, Allah senantiasa selalu memberikan ampunan dan memberi maaf. Ya. Kemudian rahim. Wallahu ghafurur rahim. Rahim ini merupakan sighah mubalaghah yang memberikan arti banyak. Ini Allah Ta'ala banyak memberikan rahmat kepada hamba-hambanya. Allah banyak memberikan rahmat kepada hamba-hambanya. Al-Sunnah wal Jamaah menetapkan dua sifat ini bagi Allah Ta'ala, yaitu sifat maghfirah dan sifat rahmah. Ya, Allah memiliki sifat maghfirah, yakni mengampuni ya, hamba-hambanya, tidak menghukum ya, hamba-hambanya. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi kesalahan hamba-hambanya. Ya, ini maghfirah. Demikian juga sifat rahmah. Al-Sunnah wal Jamaah menetapkan dua sifat ini sesuai dengan maknanya yang hakiki. Makna sebenarnya tidak ditahrif, disalahartikan dengan makna yang lebih jauh. Ya, adapun mu'attilah para pengingkar sifat, setidaknya ada dua kelompok. Ya, dua kelompok mu'attilah secara garis besar. Ya, kelompok yang pertama adalah mu'attilah pengingkar sifat dari kalangan Mu'tazilah. Ya, kalangan Mu'tazilah yang menafsirkan ya sifat maghfirah dan rahmah bagi Allah dengan asarnya, dengan efek dari ampunan itu sendiri. Jadi makna Allah ghafur maknanya adalah Allah ya apa? Ya, Allah ya apa memberikan pahala. Allah Rahim, Allah memberikan pahala dan nikmat dan semisalnya dengan asarnya. Ya. Adapun kelompok yang kedua, ya, kelompok yang kedua itu dari kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah, Qulabiyah dan semisalnya, mereka menafsirkan sifat maghfirah dan rahmah Allah Subhanahu wa taala dengan kehendak. Jadi makna Allah Ghafur, yakni Allah berkehendak untuk memberikan nikmat. Allah Rahim, Allah berkehendak untuk memberikan nikmat. Ya, memberikan nikmat, memberikan pahala. Ya, semisal dengan itu. Jadi menafsirkannya dengan iradah, karena Asy'ariyah menetapkan 7 sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah sifat iradah, kehendak. Jadi mereka kembalikan sifat-sifat semacam ini kepada kehendak. Kehendak Allah itu rahima yarham, maknanya bukan merahmati, bukan Allah memiliki sifat rahmat, tapi maknanya adalah Allah berkehendak untuk memberikan pahala dan nikmat untuk hamba-hambanya. Ya, jadi kembalikan kepada kehendak. Ya, adapun Mu'tazilah, kelompok yang pertama tadi, menafsirkannya dengan asarnya. Ya, jadi mereka hakikatnya tidak menetapkan sifat maghfirah dan sifat rahmah yang hakiki. Ya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna Allah rahima yarhamu, yakni Allah Subhanahu wa taala memberi, bukan berkehendak memberi, karena mereka tidak menetapkan sifat kehendak. Ini Mu'tazilah yang kelompok yang pertama. Rahima yarhamu, yakni Allah taala memberi nikmat, memberi pahala. Ya. Baik kelompok pertama maupun kelompok kedua Mu'tazilah ini, mereka hakikatnya telah menafikan dan mengingkari sifat maghfirah dan sifat rahmat yang hakiki, yang sebenarnya bagi Allah Ta'ala, karena mereka menafsirkannya dengan makna yang lain. Ya, sementara ini yang bisa kita pelajari dari kitab Al-Aqidatul Wasathiyah di kesempatan bagi hari ini. Wallahu Ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.